وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari dari agamanya Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita manfaatkan untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Baik, kita masih pada penerangan ayat ke-165 dari surah Al-Baqarah, masih pada bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Baik, pada ayat ini kita akan membaca penerangan dari Syekh Saleh Fauzan hafizullah taala, dan kita masuk pada ucapan beliau, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat terhadap bab ini, kecocokan ayat terhadap bab ini. Qala hafizahullahu ta'ala annaha minan nususil mubayyinati li tafsiri tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Kecocokan ayat terhadap bab ini, bahwasanya ayat ini termasuk dari nas-nas, dalil-dalil yang menerangkan terhadap tafsir tauhid, penjabaran penerangan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi yuhibbuhu kamahabbatillahi faqad asyraka. Fa'ulima anna ma'na tauhid an yufrada ar-rabbu bihadhihi al-mahabbati allati tastalzimu ikhlasul ibadati lahu wahdah wadh-dhulla wal-khudu'a lahu wahdah. Haitsu, di mana dalat ayat ini menunjukkan ala anna man ittakhadha niddan, bahwa siapa yang mengambil, menjadikan adanya tandingan bersama Allah, yuhibbuhu yang dia mencintai tandingan tersebut seperti kecintaan dia terhadap Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Fa'ulima, maka dari ini diketahui anna makna tauhid, bahwasanya makna tauhid adalah an yufrodar rabbu bihadihil mahabbah, agar ar-rabb Allah subhanahu wa ta'ala yufroda, diesakan bihadil mahabbah, dengan kecintaan yang seperti ini. Allati, yang mana tastalzimu, mengharuskan untuk ikhlasul ibadati lahu wahdah, untuk mengikhlaskan ibadah baginya subhanahu wa ta'ala semata, dan untuk adzul wal khudu, ya, merendah kepadanya subhanahu wa ta'ala semata. Ya, ini kecocokan ayat terhadap bab ini. Ya, ayat menceritakan tentang masalah al-mahabbah, masalah cinta. Ya, tentang masalah cinta. Tayyib. Akan lebih jelas lagi dengan apa yang ditulis oleh beliau hafizullah ta'ala dalam fawaid, faedah-faedah dari ayat ini. Ma yu'khadhu minal ayah, kata beliau hafizullah ta'ala, apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, anna min ma'na tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah ifradallahi ta'ala bil mahabbah al-muqtadiyati lidzulli wal khudu', bahwa termasuk dari makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah ifradallah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal al-mahabbah, cinta. Al-muqtadiyati, yang menuntut, mengharuskan untuk adzul wal khudu, merendah diri kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk dari makna tauhid, termasuk dari makna syahadat la ilaha illallah, adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala diesakan dalam hal al-mahabbah, yang mana hal ini menuntut untuk azzul wal khudu, merendah diri kepadanya subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annal musyrikina yuhibbunallaha hubban aziman walam yudkhilhum dzalika fil islam li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Untuk diperhatikan pada faedah yang kedua ini, bahwa orang-orang musyrik ternyata mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Namun, kecintaan mereka ini tidaklah menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Li'annahum, dikarenakan mereka asyraku ma'ahu ghairahu fiha, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal cinta ini. Ya. Kaum musyrikin, mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah ataukah tidak? Cinta. Ya. Cinta. Ya. Bahkan bisa jadi dalam satu kesempatan kecintaan mereka terhadap sesembahan ini lebih tinggi, lebih besar daripada kecintaan kepada Allah. Tayyib. Adapun kaum mukminin, ya, tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kaum musyrikin terhadap Allah dibarengi dengan kecintaan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Adapun kaum mukminin, kecintaan mereka murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sedikit pun tercampur dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kaum mukminin meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Ya. Demikian. Baik. Mungkin kita lihat apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam permasalahan ini, dinukil dari kitab Thariq Al-Hijratain halaman 266. Kitab Thariq Al-Hijratain halaman 266. Beliau rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 165. Ya. Wa asahul qawlaini, dan pendapat yang paling sahih dari dua pendapat yang ada, annal makna, bahwasana makna yang ada pada ayat yuhibbunahum kahubillah, ya, yuhibbunahum kahubillah, yuhibbunahum kama yuhibbunallah. Orang-orang musyrikun mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Wasawu atau wasawau bainallahi wa baina andadihim fil hub, sehingga mereka menyamakan antara Allah dengan sesembahan-sesembahan mereka dalam hal cinta. Ya. Diketahui mereka mencintai Allah, diketahui mereka juga mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah. Berarti dalam hal ini apa? Mereka menyamakan Allah dan sesembahan mereka itu sama. Ya, menyamakan dalam hal al-hub, dalam masalah cinta. Tsumma nafa dzalika 'anil mu'minin. Kemudian Allah menafikan yang seperti ini dari kaum mukminin. Kaum mukminin tidak terbagi. Tidak terbagi dalam masalah cinta. Faqala, maka Allah taala mengatakan, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun kaum mukminin, mereka sangat mencintai Allah. Fa innal ladzina amanu akhlasu hubbahum lillahi lam yusyriku bihi ma'ahu ghairahu. Dikarenakan kaum mukminin mereka memurnikan, mengikhlaskan kecintaan mereka kepada Allah, ya, tidak menyekutukan bersama Allah dengan sesuatu apapun. Murni kecintaannya, murni kepada Allah taala. Wa amal musyrikun falam yukhlisuhu lillah. Adapun orang-orang musyrikun, mereka tidak memurnikan kecintaannya hanya kepada Allah. Tidak murni. Kenapa? Masih ada yang diberikan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Baik. Masih ada beberapa kalam beliau dalam kitab yang lain. Mungkin kita cukupkan membacakan satu nukilan dari beliau rahimahullah taala. Faedah yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan dari ayat yang disebutkan di sini, anna syirka zulmun, yang namanya kesyirikan itu kezaliman. Anna syirka zulmun, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman. Taunya dari mana? Dalam ayat disebutkan walau yarul ladzina zalamu. Ayat ini sedang menceritakan keadaan orang-orang musyrikin dalam urusan cinta. Walau yarul ladzina zalamu, Baik. Yang keempat, al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah. Ya. Ancaman untuk orang-orang musyrikin di hari kiamat. Ya. Wa anna Allah syadidul azab. Allah itu amat sangat keras siksaannya. Ancaman bagi mereka orang musyrikun. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Dan ini sepertinya ya, yang terakhir ya dalam bab. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalam bab ini, bab tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, ya, satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi sahihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'alallahi 'azza wa jalla. Dan dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan dia mengkufuri apa-apa yang diibadahi dari selain Allah, haruma maluhu wadamuhu, maka hartanya haram untuk diambil, dirampas, dan damuhu, darahnya haram pula untuk ditumpahkan. Berarti apa? Terjaga, terlindungi. Wa hisabuhu 'alallahi 'azza wa jalla, adapun hisabnya diserahkan kepada Allah 'azza wa jalla. Kita lihat keterangan beberapa kalimat dalam atsar ini atau hadis ini. Tapi sebelumnya disebutkan pula, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Dan penerangan tentang bab ini adalah apa-apa yang datang setelahnya dari bab-bab yang banyak. Ya. Bab-bab berikutnya akan menerangkan tentang masalah tauhid ini. Ya, dari kesyirikan dan yang lainnya. Baik. Fi sahihi, kata beliau Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fi sahih ay sahih Muslim. Sahih Muslim. Haruma maluhu wa damuhu ay muni'a akhdhu malihi wa qatluhu bina'an 'ala ma dhahara minhu. Dicegah dari atau dicegah atau dilarang dari untuk diambil hartanya dan untuk dibunuh jiwanya. Bina'an tentunya berdasarkan 'ala ma dhahara minhu, apa yang zahir, apa yang nampak. Ya, dari orang tersebut dia mengucapkan la ilaha illallah, dia apa? Mengkufuri sesembahan selain Allah. Nampak pada zahirnya. Maka jangan diambil hartanya sebagai harta ya, yang halal ya. Dan jangan dibunuh jiwanya sebagai jiwa yang halal untuk dibunuh, tidak. Baik. Wa hisabuhu 'alallah, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Ay, maksudnya apa? Allahu ta'ala huwalladzi yatawalla hisaba man talaffadha bihadzil kalimati fayujazihi 'ala hasabi niyyatihi wa i'tiqadihi. Artinya Allah ta'ala dialah yang yatawalla, ya, mengurusi hisabnya man, orang yang talaffadha melafadzkan kalimat ini. Fayujazihi, maka Allah lah yang akan membalasnya. Ala hasabi niyatihi, sesuai dengan apa? Niatnya orang tersebut, wa'tiqadihi, dan keyakinan orang tersebut. Ya, sehingga urusan di dunia kita menghukumi dengan apa yang zahir, apa yang nampak. Adapun apa yang batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. At-tarjamatu ya wa syarhu hadhi tarjamah at-tarjamatu tarjamatul kitabi wal babu fatihatahu fatihatuhu. Ya, tarjamah kitab dan bab adalah fatihatahu, fatihatuhu, pembukanya. Ya. Wal muradu biha huna qauluhu babu tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan yang dimaukan dengan ungkapan ini di sini adalah ucapan beliau babu tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Maksudnya penerangan tentang apa namanya? Bab tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Baik. Al-makna al-ijmaliyyu lil hadis, kita lihat makna umum untuk hadis ini. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi annahu la yahrumu qatlul insani wa akhdhul malihi illa bimajmu'i amrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis ini bahwasanya tidaklah diharamkan untuk membunuh manusia dan tidak pula diharamkan untuk mengambil harta manusia kecuali kalau terkumpul ya dua perkara. Awas ini kalimatnya bolak-balik. Ya, dipahami. Al-awwal yang pertama qaulu la ilaha illallah. Perkara yang pertama adalah seseorang atau orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atsani yang kedua al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri, mengingkari apa-apa yang disembah dari selain Allah. Kalau diketahui orang ini mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia bersyahadat, dia Islam. Kemudian diketahui pula dia mengkufuri sesembahan selain Allah, maka dua hal ini yang menyebabkan jiwanya haram untuk dibunuh. Hartanya haram untuk diambil. Fa idza wujida hadza hadanil amrani wajabal kafu anhu zahiran wa tafwidu batinihi ilallahi. Maka apabila didapati dua perkara ini pada seseorang, wajabal kafu anhu, maka wajib untuk menahan diri darinya. Jangan dibunuh, jangan diambil hartanya. Zahiran, ini secara zahir. Wa tafwidu batinihi, dan menyerahkan urusan batin dia ilallah, kepada Allah. Fa in kana shadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im. Maka jika orang tersebut jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, dalam mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah, jazahu bi jannatin na'im, maka Allah akan membalas orang tersebut dengan jannatin na'im, surga-surga yang penuh kenikmatan. Wa in kana munafiqan 'adzabahu al-'adzabal alim. Dan jika ternyata dia orang yang munafik, maka Allah akan mengazab dia dengan azab yang pedih. Ya, ini urusan batin. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala dhahiri. Adapun ketika di dunia, maka hukum terhadap orang tersebut adalah apa yang nampak. Apa yang nampak. Kaum muslimin menghukumi seseorang melihatnya apa yang nampak. Adapun apa yang tidak nampak dari urusan hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Munasabatul haditsil bab. Kita lihat kesesuaian hadis dengan bab ini. Ya, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Annahu min a'zami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Wa annahul kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Bahwasanya hadis ini termasuk dari sesuatu yang sangat besar yang menerangkan tentang makna la ilaha illallah. Ya, kalau mau tahu, coba dari hadis Nabi yang menerangkan tentang makna la ilaha illallah itu yang mana? Di antaranya ini. Ya. Wa annahu, dan bahwasanya pula, ya, dari penerangan tersebut, al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah, mengkufuri segala apa yang disembah dari selain Allah. Ya. Baik. Ma yustafadu minal hadith. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, anna makna la ilaha illallah huwa al-kufru bima yu'badu min dunillah minal asnam wal kubur wa ghairiha. Bahwa makna dari la ilaha illallah adalah mengkufuri segala apa yang disembah dari selain Allah. Seperti misalnya al-asnam, patung-patung, wal kubur, kuburan-kuburan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Ya. Ada orang menyembah tidak kepada kuburan, tidak kepada patung. Selain itu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pepohonan, bebatuan. Baik. Dan yang lainnya dari ilah-ilah yang disembah oleh kaum musyrikun. Baik, yang kedua, anna mujarradat talaffuzi bila ilaha illallah ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimu ad-dama wal mal. Walau arafa ma'naha wa amila bihi ma lam yudhif ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Bahwasanya sekedar melafadzkan kalimat la ilaha illallah tanpa disertai mengkufuri sesembahan selain Allah, sekedar itu tidaklah menjadikan darahnya haram, tidaklah menyebabkan hartanya haram. Walaupun dia mengetahui maknanya, ya, dan mengamalkannya. Dengan catatan malam yudif ila dzalik, ya, selama tidak di barengkan kepada hal ini pengkufuran, pengingkaran terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah. Baik. Ada orang tahu makna la ilaha illallah, dan tidak sedikit tahu. Ada orang juga tidak tahu makna la ilaha illallah. Orang yang tahu kalau tidak disertai dengan mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah, sama saja. Ya, sama saja. Dia belum dikatakan seorang mukmin. Ya. Kalau didapati ada kaum muslimin tidak tahu makna dari la ilaha illallah, maka kita katakan kaum muslimin ini miskin. Miskin sekali. Pinter orang kafir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bedanya apa? Orang musyrik, orang kafir di zaman Rasul, mereka tidak mau mengucapkannya. Karena apa? Konsekuensi dari mengucapkannya adalah mengamalkan keharusannya. Ya. Kaum muslimin satu sisi alhamdulillah mereka mau mengucapkan kalimat tersebut yang dengannya dia menjadi muslim. Ya. Namun sangat disayangkan mereka tidak faham tentang kalimat tadi, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terjatuh ke dalam amalan kesyirikan yang waliyadzubillah menyebabkan keislaman mereka batal. Ya. Baik. Ya, sehingga penting untuk kita semua mencermati, memahami dengan baik permasalahan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, dan keharusan dari kalimat-kalimat tersebut, atau keharusan dari kalimat tersebut. Di antaranya mengkufuri segala sesembahan selain Allah. Baik. Berikutnya, yang ketiga, ana man ata bitauhidi wal tazama syara'ahu zahiran wajabal kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Bahwa siapa yang telah mendatangkan tauhid dan melazimi syariat-syariat tauhid, syariat-syariat Islam zahiran, secara zahir, secara nampak, wajabal kafu anhu, maka wajib untuk menahan diri dari orang tadi. Maksudnya apa? Jangan dibunuh, jangan diambil darahnya. Karena apa? Dia telah menampakkan keislaman. Hatta sehingga yatabayyana, betul-betul jelas dari orang ini, ma yukhalifu dzalik, apa yang menyelisihi tauhid tadi. Apa yang menyelisihi tauhid tadi. Ketika didapati penyelisihan tersebut, ya, barulah diberlakukan ya, hukum yang lain. Yang keempat, wujubul kaffi anil kafir idza dakhala fil islam walau fi halil qital hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Wajibnya untuk menahan dari orang kafir, menahan diri untuk membunuh orang kafir. Ya. Idza dakhala fil Islam, apabila orang kafir ini masuk ke dalam Islam walaupun dalam keadaan sedang berperang. Ya. Kita lagi perang misalnya dengan orang kafir. Ya. Pedang kita sudah di leher orang kafir ini. Ya. Tinggal hitungan 1, 2, 3, ya, bisa potel ini kepala. Ya, tapi orang ini, orang kafir ini, tunggu. Saya akan ucapkan kalimat la ilaha illallah, saya akan masuk Islam. Ya, ketika demikian, ya dipersilahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan disambut. Ya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Diterima keislaman tadi sampai betul-betul jelas penyelisihan akan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Diketahui ternyata orang ini dia ngomong kalimat tauhid la ilaha illallah karena takut kepada pedang. Buktinya apa? Ya, dia ternyata membunuh kaum muslimin dari belakang. Diketahui seperti itu. Tanpa alasan yang pasti. Ya, apalagi dia ngincer para komandannya misalnya. Ada apa ini? Katanya masuk Islam, kok para komandan kita dibunuh? Wah, ini penyelisihan terhadap apa yang diucapkan tadi dari kalimat la ilaha illallah. Sepertinya nanti dibahas juga atau dibawakan beberapa riwayat tentang adanya salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang, ya, membunuh orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata sahabat ini, saya bunuh karena dia itu sekedar berlindung dengan kalimat itu dari tebasan pedang saya. Diingkari dengan keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga diambil faedah seperti ini, wajib untuk kita menahan diri dari untuk membunuh orang kafir, ya, kalau telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dalam keadaan sedang berperang. Yang kelima, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunihi. Bahwasanya manusia terkadang dia mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mengkufuri, mengingkari sesembahan-sembahan selain Allah. Ya. Yang keenam, annal hukma fid dunya 'ala dhahir. Penghukuman di dunia ini sesuai dengan apa yang nampak. Wa amma fil akhirah fa'alan niyati wal maqasid. Adapun di akhirat sesuai dengan niat-niat orang tersebut dan maksud-maksud orang tersebut. Ya, dalam hadis telah disebutkan. Ya. Wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa damihi illa bihaq. Ya. Mulianya harta seorang muslim dan darahnya, ya, atau diharamkannya harta seorang muslim dan darahnya, ya, harta untuk diambil, darah untuk ditumpahkan, kecuali kalau memang ada alasan yang dibenarkan, illa bihaq, kecuali kalau memang ada alasan yang dibenarkan, seperti hukum qisas, ya, hukum qisas. Seorang muslim telah membunuh seorang, apa hukuman orang ini? Dibunuh juga. Katanya kalau sudah orang muslim tidak boleh dibunuh. Kan illa bihaq. Karena ada alasan yang hak. Dan itulah tuntunan syariatnya. Siapa yang membunuh, balasannya dibunuh. Baik. Dan bisa dilihat pada bab tentang masalah ini. Baik. Yang terakhir dari pembahasan yang ada pada bab, wa makna qaulil musannif, makna ucapan musannif, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab, anna ma ya'ti ba'da hadzal bab minal abwab fihi ma yubayyinu tauhida wa yuwaddihu makna la ilaha illallah wa bayana asya'a katsiratin minasy syirkil ashri wal akbar wa ma yuwasilu ila dzalika minal ghuluwi wal bid'i mimma yajibu tarkuhu min madmuni la ilaha illallah. Bahwa apa yang datang setelah bab ini dari bab-bab yang ada ini, baru berapa senti tipelnya ini, setengah senti kayaknya belum ada. Sementara bab yang berikutnya sangat banyak, kalau ini dengan syarahnya ya, dengan penerangannya. Ya, dari setebel ini, di situ didapati ada bab yang menerangkan tentang tauhid, menjelaskan makna la ilaha illallah, menerangkan perkara-perkara yang banyak dari syirik yang kecil maupun yang besar, dan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik tersebut, dari perkara hulu, melampaui batas, wal bid'ah, bid'ah, dari apa-apa yang memang wajib untuk ditinggalkan sebagai madmun la ilaha illallah, sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Kita mau sempurna dalam berkalimat la ilaha illallah, ya ini diantaranya. Menjauhi dengan sejauh-jauhnya syirik kecilnya, syirik besarnya, dan apa-apa yang bisa mengarahkan ke sana. Apa itu? Bid'ah, bid'ah, ghulu, ya, melampaui batas. Baik. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan kali ini, dan insya Allah Ta'ala dalam pertemuan yang akan datang, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penulis, apa yang setelahnya ini adalah sebagai penerang, penjelas terhadap bab yang sebelumnya. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.